billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Isma'il wa Ishaq fahabathum min akbarin ni'am. Wa kaunum 'alal kibar fil halil iyas min al-awlad ni'matan ukhra, wa kaunuhum anbiya' salihin ajal wa afdal. Inna rabbi lasami'u ad-du'a ay laqaribul ijabah mimman da'ahu wa qad da'awtuhu falam yukhib raja'i thumma da'a li nafsi wa dhurriyyati. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi wahaba li 'alal kibari Isma'il wa Ishaq, yang mana Allah telah memberikan anugerah kepadaku di masa tua, diberikan anak Ismail dan Ishaq. Ini ketika malaikat datang kepada Nabiullah Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim apa mengatakan sudah tua, bagaimana mungkin? Tetapi ya, kehendak Allah, Allah mengabulkan doanya. Maka Allah anugerahkan kepada Nabiullah Ibrahim di masa tuanya dengan kenikmatan. Wa qanum 'alal kibar fi hal yas min al-aulad ni'matan ukhra, sehingga di masa tua Allah berikan anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan keturunan anak yang saleh menjadi para anbiya. Nah, ini merupakan kenikmatan yang lainnya, kenikmatan berikutnya, ajal afdal, yang lebih afdal. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, lam-lam taukid, sungguh-sungguh sangat mendengarkan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayla qaribul ijabah, sangat dekat mengabulkan kepada siapapun yang meminta kepada Allah. Wa qad da'awtuhu, aku sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, falam yukhib raja'i, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pengharapanku. Tumada'a li nafsi wa li dhurriyyati. Kemudian Nabiullah Ibrahim AS berdoa meminta untuk dirinya dan meminta untuk keterangan, untuk keturunannya. Faqala, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah aku selalu mendirikan salat dan keturunanku juga demikian minta kepada Allah. Ya, karena salat itu kalau Nah, kadang orang malas sholat, bangunin apalagi subuh, sholat. Ya udah padahal belum, ya nanti pada kabur. Nabiullah Ibrahim saja meminta agar diberikan istiqomah, kekuatan untuk melaksanakan sholat. Lebih-lebih kita yang harus banyak meminta kepada Allah. Dan keturunannya tentunya. Dan sampai kita meninggal, keturunan kita malah tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Sehingga minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku selalu mendirikan sholat dan keturunanku juga demikian. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Rabb kami, kabulkanlah doaku ini. Ya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan. Tidak boleh bosan-bosan minta. Wah, aku udah doa, bosan lah doa terus. Tidak, harus terus minta kepada Allah. Rabbana ghfirli, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tu dan orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, ketika hari kiamat seluruh manusia dihisab, seluruh manusia dihitung amalannya. Fastajaballahu lahu fi dzalika kulli. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan seluruhnya permintaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Illa, kecuali. Yang enggak dikabulkan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Nabiullah Ibrahim berdoa selalu dikabulkan, kecuali? Dan permintaan kepada ayahnya. Illa qawla Ibrahim liabi. Permintaan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Illa anda da'ahu liabi inama kana maw'idatun wa'adatun iyah wa'adahu iyah. Kecuali doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya meminta kepada Allah berjanji yang mana Nabi Ibrahim menjanjikan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a min. Ketika jelas bahwasanya ayahnya malah jadi musuh. Nah, ini hati-hati ya, ayah atau siapapun bisa jadi musuh Allah waliyadzubillah. Tidak ada jaminan. Annahu aduun lillah, bahwasanya ayahnya Nabiullah Ibrahim menjadi musuh Allah. Tabarra'a minhu, maka Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Waliyadzubillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadlullah.